biarlah damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca renungan Gema hari ini sampailah pada Yosua pasal yang keempat, yang kemarin pasal yang ketiga. Dua bagian pasal ini tidak dapat dipisahkan, Saudara ya. Karena ini satu karya Tuhan yang di mana Tuhan menunjukkan pertolongannya bukan hanya kepada Musa membelah Laut Tebrau, tetapi kepada Yosua untuk membelah Sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa itu Yosua meminta beberapa orang dari masing-masing suku untuk membawa batu. Dan disanalah Yosua mendirikan batu peringatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat catatan sejarah ini, sebenarnya bagi saya, bagi saudara, apa yang sekarang menjadi batu peringatan dalam kehidupan kita, Saudara? Apa, Saudara? Saudara, kalau tugu, katakan Monas, atau mungkin batu, ya Saudara ya, Saudara itu memang usianya lama, Saudara ya, bisa ratusan atau ribuan tahun. Tapi bukan berarti kekal, Saudara ya. Karena kalau ya saya pertama ke Jogja, saya pikir tugu yang di Jogja itu yang usianya sudah ratusan tahun, saya pikir bentuknya seperti itu. Tetapi ketika saya menginap di salah satu guest house, waktu itu belum tinggal di Jogja, ada satu figura yang menggambarkan tugu yang dibuat oleh kalau saya tidak salah Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, Saudara ya. Ternyata bentuknya bukan kotak tapi lingkaran, Saudara ya. Nah, saya tidak tahu sejarahnya, tapi yang jelas itu ada perubahan-perubahan. Dan kalau kemarin 2006 dengan gempa yang begitu dahsyat, ada kemungkinan tugu itu pun bisa roboh, bisa hancur, Saudara ya, dengan kekuatan alam. Nah, pertanyaannya Saudara ya, adakah kita terpikir sekarang apa yang menjadi tugu peringatan bagi Saudara dan saya mengingat akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Apa Bapak Ibu? Sebenarnya yang sekarang ada di tangan Saudara itu ya, mungkin bisa dalam bentuk gadget atau sekarang dalam bentuk lembaran kertas. Saudara, sesungguhnya Alkitab ini diberikan oleh Tuhan menjadi suatu batu peringatan, catatan sejarah di mana Allah pernah intervensi, Allah pernah bekerja, Allah membuktikan dirinya ada di dalam catatan sejarah, ada di dalam kehidupan umat manusia. Nah, anehnya Saudara ya, saya ini kadang-kadang tertarik dengan film-film yang kadang tidak masuk akal, tetapi yang biasanya bukan sekedar fiksi, Saudara ya, tetapi fiksi ilmiah yang membuat saya tertarik, Saudara ya. Nah, apa yang menarik saya, Saudara ya? Beberapa film yang dulu pernah saya singgung, Saudara ya, tentang dia namakan astronot kuno, begitu, Saudara ya. Mereka selalu percaya bahwa kehidupan kita, manusia ini, karena ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan ada peristiwa-peristiwa alam, maka para ilmuwan, saya sebenarnya kurang srek mengatakan ini para ilmuwan, Saudara ya. Memang dia pakai logika. Tetapi para ilmuwan kuno ini beranggapan bahwa ada makhluk luar angkasa yang kemudian pernah datang ke bumi. Ya, Saudara, bagaimana sphinx itu dibuat? Bagaimana piramid itu dibuat? Bahkan di bawah piramid ternyata ada satu batu kotak yang besar. Yang diangkat aja sekarang ngangkatnya itu kesulitan, Saudara ya. Itu kira-kira 30 meter di bawahnya itu, Saudara ya. Digali ternyata di situ ada satu batu yang tidak pasti batu itu bukan peristiwa alam kemudian batu itu ada di situ, tidak. Pasti itu batu yang diletakkan dan diproses dengan luar biasa. Nah, para ilmuwan kuno ini beranggapan bahwa ini pasti kerjaan makhluk luar angkasa yang kemudian ini tandanya, ini buktinya. Bahkan sphinx juga ini merupakan tandanya. Bagaimana mungkin orang bisa pada zaman itu membuat batu-batu yang besar menyusunnya. Ini tidak mungkin, saudara ya. Lalu mereka beranggapan itulah dia ngomong orang-orang yang bertemu dengan makhluk asing, saudara ya. Bahkan kemudian ditarik sampai hari ini, bagaimana ilmuwan itu bisa menemukan, bahkan dia mengutip Stephen Jobs, saudara ya, yang menemukan handphone yang saudara pegang itu ya. Saudara, itu juga dikatakan orang-orang yang pernah bertemu dengan makhluk asing. Tapi itu sifatnya prediksi, sifatnya karena banyak orang ini orang kok bisa pinter sekali gitu ya. Ini pasti ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mendengar itu saya jadi agak bingung, saudara ya, dalam pengertian gini. Betapa bodohnya, saya berani katakan demikian. Alkitab sudah mencatat ada Tuhan, ada Allah yang mencipta manusia. Allah yang dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu menceritakan dengan jelas. Tapi ironinya ya, itu film itu selalu mengutip, kadang-kadang mengutip ayat Alkitab, saudara ya. Dia pakai ngomong orang Yahudi kuno gitu ya. Tapi dia tidak mau mengerti bahwa itu Allah, saudara. Hari ini saya ingin katakan, kalau saudara dan saya masih tidak percaya dengan Alkitab sebagai firman Allah, maka apalagi yang akan membuktikan bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Sesungguhnya Allah itu berkarya dalam kehidupan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ini catatan dalam Yosua pasal yang ketiga dan keempat. Ini bukan cerita, saudara ya. Ini bukan dongeng gitu ya. Ini fakta sejarah, saudara ya. Kalau saudara ngomong ini nggak mungkin orang bisa membelah laut, nggak mungkin orang bisa membelah sungai. Saudara bisa dibunuh sama orang Yahudi ya. Mereka yang punya sejarah, mereka yang keturunan-keturunan yang menjaga sejarah itu, saudara ya. Kalau kita melihat Yosua pasal yang ketiga, mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga. Di sana diberikan judul menyeberang Sungai Yordan. Dan kemudian yang keempat, pasal yang keempat adalah ke-12 batu peringatan. Mari kita membaca bagian ini secara bergantian, saudara ya. Yosua pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Mari kita saudara bangkit berdiri membaca bagian ini. Ke-12 batu peringatan. Kita baca secara bergantian. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ayat 20 sampai ayat 24 saya akan bacakan untuk saudara. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu? Apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, satu tanda yang begitu jelas dicatat dalam catatan sejarah kitab-kitab suci. Bahkan umatmu kaum Yahudi hari ini, mereka menjaga sejarah itu ya Tuhan. Dan hari ini kembali kami membacanya, di mana batu peringatan itu merupakan tanda Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang melampaui akal pikiran kami ya Tuhan. Hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan. Kuatkan hati kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini sekali lagi saya bertanya kepada saudara, apakah saudara yakin bahwa bangsa Israel itu melewati laut Tebrau di tanah yang kering, dipimpin oleh Musa? Apakah bangsa Israel melewati sungai Yordan di tanah yang kering menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Musa? Saya yakin saudara akan bertanya, ya, saya percaya. Saya yakin dengan saudara beribadah hari ini, saya sesungguhnya percaya saudara tidak meragukan Allah itu berkuasa. Tetapi mari kita coba berimajinasi sejenak, saudara ya. Saudara, kalau Sungai Yordan itu gampangannya, saudara ya, kira-kira seperti Sungai Cisadane gitu, saudara ya. Tapi mungkin bukan yang ke daerah di muara, tetapi mungkin agak ke atas, saudara ya. Jadi lebarnya ada yang mungkin tidak terlalu lebar, tapi juga ada yang bagian-bagian tertentu lebar. Saudara, kalau hari ini saya ajak saudara, ayo nyebrang ke kota lama begitu, saudara ya. Saudara nggak akan pusing. Ada motor, ada mobil, ada jembatan, ada perahu gitu, saudara ya. Tapi bayangkan kalau seandainya motor tidak ada, mobil tidak ada, jembatan tidak ada. Dan kira-kira orang untuk membuat perahu, bayangkan saudara, itu zaman kalau kita ingat Yosua itu setelah Musa, itu kira-kira 1400 tahun sebelum Masehi atau 3400 tahun yang lalu. Bayangkan saudara ya, Indonesia belum ada orang. Kelihatannya begitu ya saudara ya, walaupun penemuan fosil bisa berupa berjuta-juta tahun yang lalu, itu urusan perdebatan saudara ya, itu masih diperkirakan saudara ya. Orang masih katakan, hari ini orang Papua masih banyak yang telanjang saudara ya. Bayangkan saudara, orang yang belum punya pengetahuan bagaimana ini menyeberang. Orang-orang yang dipimpin oleh Yosua itu sempat, kalau kita lihat pasal yang ketiga, dia nginep dulu 3 hari. Dan saya yakin ketika Yosua diperintahkan menggantikan Musa masuk tanah perjanjian, kira-kira Yosua hatinya gimana? Ya Tuhan, kalau ada jembatan gampang saya nyebrang. Ya Tuhan, kalau saya punya perahu gampang Tuhan saya nyebrang. Artinya pertama kali pergumulan itu ada pada Yosua sebagai pemimpin. Bagaimana saya menyeberang? Belum-belum nanti kalau nyeberang ketemu orang tanah Kanaan dibunuh lagi. Ini menyeberang mau menyerang Yeriko, saudara ya. Saudara, ini hal yang kalau katakan 10 orang nyeberang, ya mungkin bisa saudara ya, berenangkah orang-orang terpilih begitu ya. Tapi orang 10 orang nyeberang untuk nanti berperang, apa bisa menang saudara ya. Karena ini 40 ribu orang yang akan menyeberang. Kalau bareng-bareng nyebrang, semua orang juga tahu itu ya. Orang-orang akan banyak tahu nih, orang Israel ini sebanyak ini pasti ada keributan yang besar, saudara. Saudara, Musa sebagai, Yosua sebagai pemimpin, dia mengalami pergumulan yang terlebih dahulu begitu berat. Bagaimana membawa 40 ribu orang untuk menyebrang? Gampang, saudara? Tidak. Saya yakin 3 hari ketika disuruh berkemah di tepi Sungai Yordan itu, Yosua berdoa, Yosua berpikir gimana nih caranya menyeberang. Para imam sebagaimana tugasnya, dia akan membuat tabut perjanjian di kemahnya, kemudian dia mengadakan ritual ibadah. Orang-orang Israel pasti ada yang makan, 40 ribu orang. Saya bayangkan, saudara, 1000 orang aja kalau ada di Cimone ini juga pasti bikin rame juga, saudara ya. Kalau 40 ribu orang, mungkin bukan Cimone ini, satu Karawaci ini bisa heboh, saudara ya. Kalau 40 ribu orang ada kemah, saudara ya. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, Yosua mendengar perintah Tuhan untuk menyeberang Sungai Yordan. Bukan hal yang mudah. Itu sebabnya perintah yang pertama ketika Tuhan akan melakukan keajaiban, mujizatnya. Kalau kita melihat pasal yang ketiga, saudara ya. Kalau kita melihat pasal yang ketiga, ayat yang kelima, di sana dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara, kalau kita ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, tidak mungkin kita itu tidak kudus. Dengan kata lain saudara, Yosua dalam waktu 3 hari dia berdoa, dia bergumul, dia mengerti suara Tuhan yang tidak masuk akal. Dan sehari sebelum penyeberangan dia ngomong kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel itu, kalian besok harus bersiap-siap. Hari ini kuduskanlah dirimu. Jangan berbuat dosa. Jangan melakukan hal-hal yang menentang perintah Tuhan. Saudara, saya sangat yakin itu suasananya menjadi berubah. Ya, seperti saudara hari ini, kalau tadi waktu masuk di sana rame gitu ya, begitu masuk siap-siap duduk diem gitu ya saudara ya. Suasananya berubah. Kenapa saudara? Kalau hari ini saudara rame, saudara tidak akan mengerti suara Tuhan. Saudara tidak akan berfokus kepada Tuhan. Tetapi Tuhan meminta saudara berdiam diri. Saudara menguduskan hati saudara. Saudara memfokuskan pikiran saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa minggu kemarin atau setiap minggu sebelum perjamuan kudus kita berharap jemaat ingat besok mau perjamuan kudus. Saudara bukan apa-apa, kalau saudara tidak ada persiapan hari ini saudara akan menerima roti dan anggur juga tidak ada bedanya. Tetapi setiap kali saudara mempersiapkan itu, maka saudara akan mendengar suara Tuhan. Keajaiban itu ada. Ada seorang ibu yang dalam kondisi lemah tubuh, saudara ya. Dia hidupnya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Ya, karena anak-anaknya bukan menjadi orang yang berhasil. Dia hanya setia beribadah kepada Tuhan. Sementara usia semakin tua, ditambah sakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi ibu itu, setiap perjamuan kudus, dia cuma ingat, minggu pertama bulan depan ada perjamuan kudus. Saya berdoa Tuhan kasih kekuatan. Jadi dari hari ke hari, dia udah gak bekerja, fisiknya lemah. Yang menjadi pengharapan apa saudara? Mengikuti perjamuan kudus. Kalau mau perjamuan kudus, saya gak boleh marah, saya gak boleh berdosa. Dia menjaga dirinya, saudara. Apa yang terjadi? Tidak, bukan ada hal yang keajaiban terjadi kemudian dia sembuh, tidak. Tetapi ibu ini semakin tua, semakin fisiknya lemah, ada ketenangan dalam hatinya. Tidak ada ketakutan akan kematian. Melihat anak-anaknya yang jatuh bangun dalam usahanya, dia bisa menerima. Karena dia bukan mengandalkan pikirannya, kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dan dia menguduskan dirinya sebelum menerima perjamuan kudus itu. Saudara, saya rasa kalau Yosua diperintahkan Tuhan untuk menguduskan. Saudara-saudara, hari ini ada satu batu peringatan yang ada di depan kita. Roti dan anggur. Adakah roti dan anggur ini mengingatkan saya dan saudara, oh ya, Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia baik buat saya. Atau kita hanya ngomong, oh itu kan biasa itu roti sama anggur ditutupin sama kain putih. Saudara, ada satu film apa itu ya, film apa tentang makhluk-makhluk yang bangsa roh-roh gitu saudara ya. Saya cuman melihat sekilas begitu saudara ya. Ini anaknya, bapaknya tahu bisa melihat makhluk itu, tapi ibunya gak ngerti. Kalau diberitahu ibunya, aduh kamu ini mengigau aja. Sampai kemudian matanya dibuka begitu saudara. Baru melihat, wah ternyata ada makhluk-makhluk yang mengerikan. Saudara, saya ingin gambarkan kehidupan kita ini ada dalam dua dimensi. Satu dimensi real, satu dimensi rohani. Dimensi rohani itu, kalau para dukun mau memanggil arwah, dia pakai mantra-mantra tertentu. Entah perbuatan dia terserah deh saya, kita enggak urusan. Tetapi bagi kita untuk masuk ke dunia spiritual, tidak bisa kita hidup biasa saja. Kita mesti membersihkan diri kita. Kita menguduskan diri kita. Yosua mengingatkan, besok mau menyeberang. Ada enggak di antara umat itu mungkin yang ketawa, yang ledek? Saya yakin pasti ada. Karena dalam perjalanan itu, ya saudara ya, walaupun ini generasi yang baru, waktu menyeberang laut, itu tetap aja generasi ada yang busuk ya. Ada orang-orang yang berdosa yang selalu menghina Musa. Demikian pula pada zaman Yosua, kita lihat kemudian ada juga saudara ya. Saudara, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak ketika melihat tanda mujizat itu. Laut, sungai itu terbelah. Saudara, pengudusan diri diperlukan untuk saya dan saudara masuk ke dunia spiritual. Agar kita lebih memahami sesungguhnya kehidupan kita bukan hanya soal makan dan minum. Masalah daging. Tidak. Apalagi cuman masalah pakaian kita. Masalah perlengkapan kita. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita terpeleset, kita bingung bagaimana cara mengganti handphone. Bagaimana punya mobil baru. Bagaimana ini itu. Tetapi satu hal yang kita lupakan, kapan kita berpikir bahwa ada Tuhan? Karena itu Alkitab menjadi peringatan bagi kita. Kalau orang yang tidak membaca Alkitab, ya dia lupa tentang Tuhan. Kalau orang tidak memahami isi Alkitab, tidak membawa Alkitab ini dalam kehidupannya, dia tidak tahu. Apalagi ngomong suara Tuhan, dia enggak akan dengar. Dia ngertinya adalah hatinya, pikirannya, kebutuhannya sendiri. Saudara, untuk melihat kuasa Tuhan dibutuhkan kekudusan. Yang kedua, saudara, saya melihat kemarin animasi bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel. Ya, itu cuma animasi, saudara ya. Para imam itu dipanggil Yosua, ayo siap berangkat. Dia kemas-kemas, terus siap-siap, saudara ya. Begitu mau menyeberang, ayo langkahin sungai. Para imam itu, ini sungai, suruh nyebrang. Saudara mau enggak? Kalau disuruh, kalau saya suruh, seberangin sungai. Saudara perlu apa, saudara? Perlu apa, saudara? Setelah kita menjaga kekudusan kita perlu apa, saudara? Iman. Dalam animasi itu si imam-imam, gimana ini? Pokoknya taat saja, nyebrang. Begitu kakinya menyentuh sungai, airnya terputus, saudara. Memang ada dua versi. Yang satu kering pelan-pelan, yang satu terbendung begitu, saudara ya. Udah kita gak usah pusingin itu, saudara ya. Yang jelas sejarah mencatat bangsa Israel menyeberang sungai di tanah yang kering. 40 ribu orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan saudara. Masihkah saudara hanya berkata, oh gak bisa, ngurus surat izin gereja bisa gak? Oh gak bisa, susah. Saya tertawa saudara ya, kalau ngomong gak bisa itu saya tertawa saudara ya. Saya melihat banyak keajaiban di tempat yang sulit. Surat itu keluar. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia, saudara. Itu yang harus tahu. Kalau Tuhan ngomong tunggu dulu, tunggu. Kalau Tuhan ngomong jalan, jalan. Jangan rapat yang gak selesai-selesai kemudian gak jadi, saudara ya. Saudara, dimensi spiritual tidak bisa kita pahami tanpa pengudusan diri. Dimensi spiritual tidak bisa masuk logika kita. Karena itu melampaui logika kita. Itu memerlukan iman. Itu sebabnya saudara ya, ketika saya lihat film itu ya, National Geography, saya nonton, ini orang-orang doktoral PhD, hebatnya luar biasa. Diberitahu bahwa ini bangsa Israel betul sejarahnya. Gak percaya. Itu makhluk asing, itu bukan Tuhan. Kalau saudara lihat tafsiran beberapa Alkitab, bukan dari kalangan kita, saudara ya. Maka dia ngomong, itu pada waktu Yosua menyeberang, kira-kira 3.400 tahun lalu, ternyata ditemukan ada bukti-bukti, itu Yosua menyeberang di sini ada gempa, ada patahan-patahan, sehingga airnya berhenti. Saya enggak mau peduli itu, saudara ya. Tapi kenyataannya ketika kaki para imam itu menyentuh air, air terbelah, saudara. Mau ada gempa kah? Mau ada apakah? Emangnya siapa yang mengatur alam ini? Saudara, inilah rahasia Tuhan. Bukan hanya kepada orang yang cerdas Tuhan membukakan pengetahuan, tetapi kepada orang yang hatinya kudus, hatinya penuh iman, dia bisa melihat keajaiban Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sungai Yordan yang ada di depan kita, yang menjadi hambatan dalam perjalanan kita. Adakah kita mendengar suara Tuhan? Adakah kita mencoba untuk menguduskan diri kita? Adakah kita dengan mata iman bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang menolong saudara? Dengan iman tadi dalam kekudusan, dengan iman yang terakhir apa saudara? Sudah beriman, kalau para imam itu diem aja gitu terus bisa aja sungai itu terbelah gak saudara? Dengan bertindak. Saudara, kembali saya ajak dalam memperingati HUT GKY Cimone yang ke-33. Saya mengajak saudara melihat gedung ini. Saya tidak berkata kita bangun lagi, tidak saudara ya. Saya tidak ingin katakan itu. Tapi saya ingin lihatlah. Kalau hari ini saudara melihat gedung ini, bukankah saudara tahu Tuhan yang memimpin kita? Kuduskan hatimu. Kuduskan hatimu. Saudara, sebagai gembala, saya kadang bersedih, saudara. Saya kadang menangis karena saya merasa lelah. Saya merasa putus asa. Sepertinya kita tidak pernah menyeberang sungai itu. Semalam kembali saya berdoa kepada Tuhan. Adakah Engkau membiarkan kami untuk tetap di sini Tuhan? Adakah Engkau mau membuat mujizat? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara. Sungai Yordan itu, masalah itu bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan rekan pelayanan kita. Musuh kita itu setan, musuh kita itu dosa dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi Sungai Yordan itu, saya berani katakan, kita akan tertinggal. Kita akan mati di padang gurun. Dan kita tidak pernah menyeberang, masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kalau kita di rumah, adik sama kakak ribut, lalu adiknya, kakaknya jadi musuhan. Suami sama istri di rumah jadi musuhan. Saudara, kita berkeluarga untuk saling menolong. Kalau nanti ada pencuri bagaimana? Kalau ada perampok bagaimana? Bukan berantem di rumah tangga, saudara. Kita di gereja dipanggil Tuhan untuk ngadepin setan, saudara. Bukan untuk berantem jadi pengurus, jadi majelis. Bukan, saudara. Tantangan kita Setan, saudara, saya kasih tahu. Saya berulang-ulang sharing sama rekan-rekan. Saya merasa lelah. Saya berhadapan dengan mereka. Dan saya tidak mungkin menang kalau bukan Roh Kudus. Dengan rekan-rekan saya ajak gandeng tangan. Musuh kita itu. Musuh kita bukan teman kita. Musuh kita bukan istrimu, bukan suamimu, bukan. Musuh kita setan, saudara. Dosa. Kalau saudara tidak menguduskan diri, menyingkirkan kepahitan, kesombongan di dalam hatimu, saudara tidak akan melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terbelah. Kalau saudara dengan mata iman berani berkata, Tuhan, saya mau mendengar suaramu. Kita akan melihat batu peringatan itu. Hari ini, sebelum kita memegang roti dan anggur, mari kita berdiam diri. Adakah Tuhan berbicara kepada saudara? Mari kita berdiam diri. Tuhan, kerap kali kami tidak mampu melihat sesungguhnya musuh kami adalah si jahat, iblis. Demikian pula dosa yang ada dalam diri kami. Ampunilah kami, Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk boleh menjalani panggilan itu. Sungai Yordan di hadapan kami. Namun kami tahu ada tabut perjanjian, ada para imam yang menolong kami untuk menyeberang sungai Yordan itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah roti dan anggur di hadapan kami menjadi batu peringatan. Sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk hidup menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.